قال المؤلف حفظه الله تعالى باب النكاح المحرم باب pernikahan. Pada bab ini beliau akan menjelaskan tentang beberapa jenis pernikahan yang hukumnya batil, dibatalkan di dalam Islam, dan barang siapa yang melakukan pernikahan tersebut maka pernikahannya batil. Dan sebagian dari yang disebutkan adalah pernikahan-pernikahan yang masyhur terjadi di zaman jahiliyah, di mana setelah datangnya Islam maka jenis pernikahan tersebut telah dibatalkan. Namun hal yang terpenting yang pernah kita singgung dalam permasalahan ini, bahwa apa-apa yang telah menjadi dari cara-cara dan jenis-jenis cara mereka dalam melakukan pernikahan di zaman jahiliyah dahulu, dan mereka menganggapnya sah, maka setelah datangnya Islam tidak diharuskan bagi mereka untuk kembali melakukan akad yang baru. Apa yang telah mereka yakini dahulu sebagai pernikahan yang sah, maka hukumnya sah setelah mereka masuk ke dalam Islam. Kaum Nasara yang mereka menganggap sah dalam agama mereka dahulu dalam proses pernikahan, kemudian mereka masuk ke dalam Islam, maka tidak diperlukan lagi untuk melakukan akad yang baru. Kaum musyrikin zaman jahiliyah dengan berbagai macam cara-cara mereka dalam menikahkan antara laki-laki dan wanita, setelah datangnya Islam tidak diwajibkan dan tidak diharuskan bagi mereka untuk melakukan akad yang baru. Oleh karena itu ketika Ghailan al-Islami, dan beliau dahulu dalam keadaan musyrik, setelah beliau mendengarkan Islam, beliau masuk dalam Islam dan beliau menjadi seorang muslim, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempertanyakan tentang status istrinya yang 9 orang. Dia memiliki 9 istri. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau lepaskan yang 5, sedangkan yang 4 tetap engkau tahan. Sebab batas dari jumlah istri seorang muslim hanyalah sampai kepada 4. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak memerintahkan kepada beliau untuk melakukan akad yang baru. Beliau berkata, hafizahullah, asyarhu penjelasan. Bayantu anwa'an minal ankihatil muharramati fi syar'i. Aku jelaskan di dalam syair-syair tersebut beberapa jenis dari pernikahan-pernikahan yang diharamkan di dalam syariat. Fa awwaluha, maka jenis pernikahan yang haram, yang batil, yang pertama, an-nikahu fil iddati, menikahi seorang wanita sedangkan wanita ini masih dalam masa iddah, masih dalam masa penungguan. Yang dimaksud dengan masa iddah yaitu penungguan, yakni seorang wanita menunggu dalam batasan yang telah ditentukan secara syariat dengan sebab terpisahnya dia dari suaminya. Naam, dengan sebab perceraian, terpisahnya dia dari suaminya, apakah dengan sebab cerai atau dengan sebab meninggalnya sang suami dan yang semisalnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan iddah. Seperti seorang wanita yang ditinggalkan suaminya, dan suaminya meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang iddah seorang wanita tersebut, walladzina tawfauna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashara. Bahwa para wanita, orang-orang yang meninggal di antara kalian dan mereka meninggalkan istri-istri mereka, maka mereka itu menunggu masa iddah mereka selama 4 bulan 10 hari. Ya. Dan ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula iddahnya seorang wanita yang dicerai. Allah Azza wa Jalla menyatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang dicerai, maka mereka menunggu sebagai masa iddah mereka itu selama 3 quru. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama yang dimaksud dengan quru di sini apakah suci ataukah haid. Namun yang rajih wallahu alam bisawab, yang dimaksud dengan quru adalah al-haid, 3 kali haid. Naam, dan ini pendapat 10 dari kalangan para sahabat, di antaranya al-khulafa'ur rasyidun. 4 dari al-khulafa'ur rasyidun seluruhnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-quru adalah al-haid, hitungan haid. Demikian pula masa iddah seorang wanita yang dalam keadaan hamil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahunna. Dan wanita-wanita yang dalam keadaan hamil, ajal mereka, ya, batasan iddah mereka sampai mereka melahirkan. Nah, dan ini mengkhususkan iddah-iddah bagi seorang wanita yang dicerai ataukah wanita yang meninggal. Sehingga kalau misalnya ada seorang wanita yang ditinggalkan suaminya, suaminya mati. Nah, dan dia dalam keadaan hamil, asal hukumnya dia harus menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Namun kalau dia dalam keadaan hamil, ya, lalu setengah bulan dia telah melahirkan, maka selesailah masa iddahnya. Dengan melahirkannya dia, maka telah selesai pula masa iddahnya. Karena ayat ini mengkhususkan ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan masa iddah. Nah, kalau kemudian seorang laki-laki menikahi seorang wanita di masa iddahnya, dalam masa penungguan 4 bulan 10 hari itu, atau dalam masa penungguan 3 quru, lalu dia menikahi pada masa itu, maka pernikahannya hukumnya batil dan tidak sah. Nah, haram hukumnya. Wala khilafa baina ahli al-ilmi fi hurmatin nikahi fil iddah. Tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang haramnya menikahi seorang wanita dalam masa iddah. Wa huwa nikahun batil. Dan ini adalah pernikahan yang batil. Yufarraqu baina az-zawjaini fi. Yufarraqu baina az-zawjaini fi. Harus dipisah antara dua yang berpasangan itu, karena mereka melakukan pernikahan di masa iddah. Kama dhahaba ila dhalika Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa jama'ah. Sebagaimana ini adalah pendapatnya Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan sekolongan dari para ulama. Wal ayatu fi dhalika kathira. Ayat-ayat dalam hal ini banyak. Minha qawluhu azza wa jal, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Dan janganlah kalian mengadakan akad nikah, menetapkan adanya tali pernikahan hingga selesainya al-kitabu ajalahu. Ya, yang dimaksud dengan al-kitabu ajalahu ay intihau ajalil kitab huwa intihaul iddah, hingga selesainya masa iddah. Naam. Yang kedua, thumma nikahu syighar. Nikah asy-syighar. Nikah yang masyhur juga terjadi di zaman jahiliyah dan dibatalkan di dalam Islam. Nikah barteran tanpa mahar. Naam. Wal ahaditsu iddah, dan hadis-hadis yang berkenan tentang masalah ini banyak. Ada beberapa hadis. Minha hadis Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, di antaranya hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la syighara fil Islam. Tidak ada pernikahan syighar itu di dalam Islam. Rawahu Muslimun fi sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Wa syigharu huwa qauluhum, yang dimaksud dengan nikah syighar yaitu ketika mereka hendak menikah mereka mengatakan, zawwijni bintak wa uzawwijuka binti. Tukar-tukaran anak. Ayo nikahi, apa, nikahkan aku dengan anak perempuanmu. Ya. Gantinya tak nikahkan kamu sama anak saya. Nah. Wa ukhtuka wa ukhti, atau saudara perempuan. Nikahkan aku dengan saudara perempuanmu. Ya. Syaratnya aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan kamu. Barteran. Ya, maharnya yang mana? Ya itu, barterannya itu. Nah, kalau kamu tidak menikahkan anak kamu dengan saya, ya saya tidak akan nikahkan anak saya dengan kamu. Nah, gantian anak. Nah, gantian saudara perempuan. Nah, wala khilafa fin nahyi anhu. Tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang terlarangnya pernikahan semacam ini. Namun terjadi perselisihan dalam hal apakah pernikahannya itu batil atau tidak. Dalam masalah haram, mereka sepakat. Haram hukumnya. Ya. Dalam masalah haramnya. Tapi sebagian ada yang mengatakan haram tapi sah. Haram hukumnya, akan tetapi pernikahannya sah. Dan ini pendapat yang dhaif. La syighar, ini penafian secara mutlak. Tidak ada yang namanya syighar dalam Islam. Dinafikan jenis pernikahan tersebut. Wa jumhuru ahli ilmi ala butlanihi. Oleh karena itu mayoritas para ulama menyatakan batalnya pernikahan asy-syighar ini. Nah, wa idza dufi'a fihi al-mahru sara sahihan. Nah, sekarang kalau kemudian dengan menggunakan mahar. Nah. Ada seorang laki-laki duda punya anak perempuan. Yang satu juga demikian. Punya anak perempuan. Nah, laki-laki ini menikah dengan anaknya. Tapi dengan mahar. Ya. Demikian pula yang satunya ini ingin menikahi anaknya itu. Juga dengan mahar. Kalau dengan mahar berarti bukan barteran namanya. Gantinya adalah mahar tersebut. Sehingga ini menjadi sahih. Berdasarkan yang sahih dari pendapat para ulama. Walaupun ada sebagian di kalangan para ulama mengatakan tidak boleh menggunakan mahar atau tidak menggunakan mahar, batil mutlakan. Nah, namun wallahu alam bisawab, yang zahir dari ahadis yang datang dalam menyebutkan tentang pernikahan syughar yang tidak diperbolehkan adalah nikah barteran yang tanpa disertai dengan mahar. Namun apabila disertai dengan mahar, sara sahihan, maka ini menjadi sahih li'annahu lam yu'adda syugharan, tidak lagi dikatakan sebagai nikah syughar. Nikah syughar itu kalau tanpa mahar. Jadikan itu sebagai persyaratan dan dijadikan itu sebagai pengganti mahar. Ini yang tidak boleh. Nah, kalau diadakan mahar tersebut, maka kembali kepada hukum asal halalnya pernikahan. Kama zahaba ila dhalika Abu Hanifata wallahu alam, sebagaimana ini adalah pendapatnya Abu Hanifah wallahu alam. Thumma nikahul mut'ah, pernikahan haram yang ketiga, nikah mut'ah, yaitu pernikahan yang ditetapkan harinya, ditetapkan batasan pernikahannya. Seperti misalnya dia mengatakan pada seorang wanita, aku menikahi kamu dalam jangka waktu 1 bulan. Ya, apabila telah tiba tanggal 26 Safar tahun 1427 misalnya, maka itulah akhir pernikahan kita. Dan tetapkan itu dalam akadnya. Ya. Atau membatasi sehari. Nah. Atau membatasi selama dia tinggal di situ. Aku menikahi kamu selama aku tugas di sini. Kalau aku sudah pindah tugas, maka kamu cerai. Jadi ada ajal musamma, ada batas tertentu. Itu disebutkan dalam akad pernikahannya. Nah, dan ini hukumnya batil walaupun sempat dalam beberapa saat dihalalkan. Namun setelah itu diharamkan, dan pada perang Khaybar diharamkan, lalu kemudian pada Fathu Makkah kembali diharamkan dan dikuatkan pengharamannya itu sampai yaumul qiyamah. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sendiri yang meriwayatkan hadis tentang haramnya nikah mut'ah. Namun mereka-mereka yang menyatakan cinta kepada Ahlul Bait tidak mengikuti Ahlul Bait dari kalangan Syiah Rafidhah. Wa huwa nikahun muharram. Ini adalah pernikahan yang diharamkan. Kana jaizan thumma nusikha, dahulu diperbolehkan kemudian dihapus hukumnya. Wastaqarran naskhu, dan telah ditetapkanlah penghapusan hukum. Fa'an Saburat al-Juhani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Saburat al-Juhani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa, sesungguhnya aku dahulu telah memberikan izin pada kalian untuk melakukan nikah mut'ah dengan para wanita. Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan yang demikian itu sampai hari kiamat. Rawahu Muslimun fi sahih. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, wahada hadithun sahihun kharrajahu Muslim, dan ini hadith yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan banyak lagi hadith-hadith yang lain yang menyebutkan tentang pengharamannya. Di antaranya adalah hadith Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Musnadnya. Ya, beliau sendiri meriwayatkan hadith dengan sanad yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengharaman nikah mut'ah ini. Maka jangan hiraukan, jangan pedulikan syubhat kaum Syiah. Mereka menyebarkan makalah-makalah, kitab-kitab yang mereka karang yang di dalamnya berisi berbagai macam syubhat, pemutarbalikan fakta. Naam. Yang menjelaskan tentang halalnya nikah mut'ah. Tubban lahum. Nah, walaupun kita tidak mengingkari ada sebagian dari kalangan as-salaf yang menghalalkan. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, dan belum sampai kepada beliau dalil yang ya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai kepada beliau sehingga beliau tetap berpendapat halalnya. Namun tidak diperluas seperti diperluasnya kaum Syiah. Seenaknya dalam nikah mut'ah. Lihat ada seorang wanita jilbabnya besar ya, tapi wajahnya kelihatan lumayan agak caam dikit. Ketemunya di mikrolet. Hah? Ya, angkot. Wah, ini kesempatan. Pikirannya sama, sama-sama berpemikiran Syiah. Sudah gimana? Mau kamu tani kamu tah? Ya sudah. Tinggal di mana? Oh, ini di kos-kosan aja. Kebetulan saya seorang mahasiswa, anti mahasiswi. Sudah di kos-kosan aja. Berapa lama? Ya, sebulan aja dulu ya. Sebagai langkah percobaan. Ah. Hakada. Naam. Waqi' terjadi. Semenjak anak SMA dulu sudah terjadi di sekolah. Bayangkan. Jalaluddin la rahimahullah. Abdal. Naam. Sampai disebutkan ada seorang wanita naam di Bandung yang datang ke dokter spesialis kelamin pakai cadar. Keluhannya apa? Terkena penyakit kelamin. Dokternya kaget. Hah? Kok terkena penyakit kelamin? Nah, gak biasanya. Nah, hah? Dilakukan pemeriksaan yang seperti ini, model penyakitnya biasanya disebabkan karena gonta-ganti laki-laki. Nah, sering coba-mencoba. Curiga sang dokternya, tahu dia dengan Kang Jalal. Nah, akhirnya ditanya alamat. Enggak, saya enggak salah alamat. Betul pengajiannya Alkitab wa Sunnah. Nah, Anda belajar sama Kang Jalal. Iya, belajar sama Kang Jalal. Ketahuan. Nah, dan ini bukan satu kasus, dua kasus. Terjadi berapa kali. Ya, ada yang menampakkan secara terang, tidak malu untuk mengatakan, saya sudah 4 kali ini kamu tah. Bayangkan kalau mendapatkan terghib, dorongan dari hadis-hadis palsu yang dikarang oleh kaum Syiah. Barang siapa yang nikah sekali, nikah mut'ah, maka kedudukannya sama dengan kedudukannya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa yang menikah 2 kali, kedudukannya sama dengan Al-Hasan. Siapa yang menikah 3 kali, kedudukannya sama dengan Ali bin Abi Talib. Siapa yang menikah 4 kali, kedudukannya sama dengan kedudukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau 10 kali, dengan malaikat mungkin. Tingkatan malaikat. Nah, kaum Syiah. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya ada seorang yang hidup di daerah yang jauh? Nah. Lalu dia punya keinginan yang kuat untuk menikah, cuman dia tidak ingin tinggal di situ. Akan tetapi dia akhirnya dia ingin menikah di daerah itu dengan maksud menjaga dirinya dari perzinaan. Hanya keinginan dia dalam hatinya bahwa dia ingin menikahkan wanita ini kalau dia ingin pindah dari daerah itu. Tapi dalam hatinya tidak ditetapkan dalam akad. Banyak dari kalangan para ulama yang membolehkan ini. Nah, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Ibas. Ya, tapi dalam hati, tidak diucapkan. Ya, contoh soal, contoh, jangan diterapkan. Ya, kalau misalnya ada yang ke Yaman, ya, mau menuntut ilmu, Yaman sulit, misalnya, para wanitanya untuk dibawa keluar Yaman, maka dia punya keinginan menikah dulu. Tapi dia telah niatkan dalam hatinya, kalau saya ingin pulang, tak ceraikan. Tapi tidak diungkapkan dalam akad pernikahan. Pernikahan secara zahir sah. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab, apa yang akan terjadi kemudian? Ada kemungkinan niat tersebut batal, ya kan? Dia mengurungkan niatnya, ada kemungkinan terjadi. Ini masalah yang lain. Nah, hanya saja dilihat dari sisi maslahat dan mafsadahnya, mungkin kurang baik. Sehingga ada di sana salah seorang talibul ilm juga mengarang kitab khusus menjelaskan tentang permasalahan ini. Timbulnya berbagai macam mafsadah disebabkan karena niat apa, menikah dengan niat cerai. Nah, mungkin sebagian mereka ada di Saudi, ada yang belajar ke Amerika. Di Amerika mereka nikah dengan niat cerai. Nah, sehingga yang demikian ini merebak di kalangan para pemuda. Ya, ingin pulang cerai, ingin pulang cerai. Sehingga para wanita yang tadinya mereka telah masuk ke dalam Islam, wanita muslimah dari Amerika, murtad lagi. Nah, disebabkan karena melihat keadaan ini, banyak dari kalangan para pemuda muslimin. Sehingga kalau dilihat dari sisi mafsadahnya, wallahu a'lam bishawab, tidak dilakukan. Naam. Wa huwa sharihun fi tahrimi dzalika ila yaumil qiyamah. Dan ini jelas dalam hal pengharaman nikah mut'ah hingga hari kiamat. Kama huwa madhhabu jamaahiri ulama'il Islam, sebagaimana ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan ulama al-Islam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Naam. Dan perlu juga diketahui bahwa nikahul mut'ah yang diperbolehkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam kondisi terjepit, tidak memudah-mudahkan seperti kaum Syiar Rafidhah. Nah, sehingga kalau mereka berpegang pada perkataan Abdullah bin Abbas, maka kita mengatakan Abdullah bin Abbas minas sahabah. Beliau seorang manusia, salah dan benar. Kenapa tidak mengambil pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, Abdullah bin Abbas tidak memperluas masalah ini. Akan tetapi beliau beranggapan dalam kondisi terjepit. Ya. Dalam kondisi darurat. Dan juga mereka dahulu tidak melakukan nikahul mut'ah dengan wanita-wanita muslimat. Nah, akan tetapi wanita kafirat. Ya, di saat mereka di Khaybar sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin pada mereka, pada wanita kafirah. Adapun mereka sekarang ini justru melakukan hal tersebut pada para wanita muslimat. Wallahul musta'an. Dan telah terjadi ijma' setelah itu di kalangan ahli sunnah wal jamaah bahwa nikahul mut'ah hukumnya haram, dan tidaklah kita mengetahui ada yang menghalalkan pernikahan jenis ini kecuali dari kalangan ahlul bid'ah, ashabul ahwa, dari asy-syi'ah ar-rafidhah. Nah, ila huna ya ikhwan.